istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan dengan Riyadhus Shalihin, kembali dipertemukan dengan salah satu karya yang sangat fenomenal. Karya yang dengan taufik Allah Subhanahu wa taala telah terbukti merubah perangai banyak orang, sikap banyak orang, akhlak banyak orang, attitude banyak orang, manner banyak orang, iman semakin kuat dan semakin dalam yang dialami oleh banyak orang. Maka sebuah kebahagiaan dan keberuntungan ketika kita diberikan taufik untuk bisa bersama kitab ini. Dan dijelaskan oleh para ulama, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan yang maksimal dari sebuah buku atau sebuah kitab, hendaknya kita pelajari dengan metode yang benar dan diselesaikan. Sebagaimana nasihat dari banyak para ulama dan dinukilkan oleh sebagian para ulama seperti Al-Imam, seperti Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala dalam Ta'limu Ta'alim rahimahullah. Jadi minta terus pertolongan kepada Allah agar kita bisa terus melanjutkan dan menyelesaikan kitab ini. Dan sekali lagi saya rasa kita yang dari awal bersama kitab ini merasakan bagaimana pentingnya, betapa kayanya kitab ini dari hikmah, mutiara dan faedah ilmu, pelajaran yang sangat berguna dalam kehidupan keseharian kita. Maka PR kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mendapatkan ilmu dengan bersyukur. Maka jangan pernah lupa bersyukur. La in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Dan ingat konsep la yashkurullah man la yashkurun nas, enggak bersyukur kepada Allah orang yang enggak bersyukur sama manusia. Maka bersyukurlah kepada ulama-ulama kita. Bersyukur dan doakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan para ulama yang mensyarah kitab ini. Dan kita dapatkan melalui suguhan yang simple, yang nyaman. Ini butuh rasa syukur dari setiap kita, hadirin Allah muliakan. Maka marilah kita bersyukur agar Allah tambah la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur aku akan tambah nikmat tersebut. Hadirin Allah muliakan, lalu jaga syahadatin kita la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, jaga dari kesyirikan, jaga dari kemunafikan, jaga dari kekufuran, jaga tauhid kita dan jaga semangat kita mengikuti nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin Allah muliakan, marilah kita mengucapkan salawat Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, kita akan masuk hadis yang baru. Namun sebelum kita memasuki, kembali kita ingatkan bahwa jarak kita dengan Ramadan semakin dekat. Maka persiapkan diri kita, persiapkan hati kita, persiapkan jiwa kita, persiapkan ilmu kita. Karena persiapan itu sangat penting. Sekali lagi, kita sudah harus beribadah di level yang berbeda daripada waktu normal. Kita harus tambah waktu kita untuk membaca Al-Quran, kita harus tambah waktu kita untuk mengerjakan sholat, kita harus tambah waktu berzikir kita kepada Allah. Waktu kita hanya tinggal beberapa hari saja. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Rabbul Alamin. Karena yang memberatkan diri ini untuk beribadah itu dosa. Makanya Allah berfirman, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak, kami singkirkan dosa dari diri engkau yang alladhi anqadha dhahrak, yang membebani punggungmu, membebani dirimu. Jadi dosa itu membebani. Kita kayak beribadah pakai beban gitu loh. Coba misalnya sholat tarawih gitu, satu juz, tapi kita harus sambil gendong tas yang bebannya 20 kilo. Kira-kira enak apa enggak? Ya kira-kira gitu deh. Beban itu beban. Itu kalau imamnya baca panjang dikit udah gak bisa lanjut. Imamnya sujud panjang dikit udah gak bangun-bangun tuh. 20 kilo di belakang, di atas punggung kita. Jadi berbanyak istighfar dan taubat di hari-hari ini. Itu yang perlu kita tanamkan. Persiapan, persiapan, persiapan. Sekarang sudah hari Rabu, hadirin. Kamis, Jumat, bisa jadi Sabtu atau Ahad. Kita lihat keputusan pemerintah. Dan waktu kita gak banyak. Hadirin Allah muliakan, oleh karena itu marilah kita benar-benar mempersiapkan diri. Tapi kita akan masuk ke hadis Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Dan hadis ini sangat panjang, hadirin. Dan mungkin kita bagi hadis ini menjadi dua kajian, jika tidak mungkin dalam satu sesi ini. Semoga Allah kasih taufik dan Allah berikan yang terbaik. Amin. Rabbal alamin. Kita masuk hadis yang ke 251. Dan perbedaan penomoran itu hal yang biasa dalam perbedaan cetakan dan penerbitan. Wa'an Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balaghahu anna Bani Amr bin Auf kana bainahum syarr. Beliau dapat berita bahwa Bani Amr bin Auf, di kalangan mereka itu sedang terjadi perselisihan. Sedang terjadi perselisihan. Sekilas info buat hadirin sekalian, Bani Amr bin Auf itu dari Aus. Kan orang Madinah ada Aus, ada Khazraj. Nah, Bani Amr bin Auf itu ini dari kalangan Aus. Dan tempat tinggal mereka itu di Quba. Bagi yang sudah umrah dan sholat di Masjid Quba. Dan kita tahu Masjid Quba adalah apa, hadirin? Keutamanya apa? Masjid Quba. Ya, itu masjid yang pertama kali dibangun langsung oleh Rasulullah SAW. Dan pahalanya besar. Dan Nabi SAW rutin sholat di sana. Dan itu agenda yang menjadi agenda wajib dalam tanda kutip ya, jika orang tuh umrah atau berada di kota Madinah. Wajib bukan hukumnya wajib, tapi orang yang ziarah ke kota Madinah atau berada di kota Madinah, agenda salah satunya adalah ke Masjid Quba. Dan jaraknya gak terlalu jauh dari Masjid Nabawi. Nah, mereka tinggal di sana. Jadi ada gambaran ya, gak terlalu jauh. Mereka tinggal di sana. Nah, mari kita masuk lagi ke hadisnya, hadirin Allah muliakan. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusrifu bainahum fi unasin ma'ah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bergegas pergi ke sana, ke daerah mereka, di Bani Amr bin Auf, di daerah Quba, dalam rangka mendamaikan, yusrihu bainahum. Dan beliau berangkat sama beberapa orang. Dan ini poin kenapa Al-Imam An-Nawawi masukkan hadis yang banyak sekali fawaid dan pelajarannya, khususnya dalam bab salat, dalam salat berjamaah, dan banyak sekali pelajaran-pelajaran fikih dari hadis ini. Tapi beliau masukkan ke bab apa ini? Bab salat? Bukan. Salat berjamaah? Bukan. Bab imamah fi shalah, imam fikih imam dalam salat? Enggak juga. Beliau masukkan ke al-islah bainan nas. Beliau masukkan rahimahullah ke bab islah di antara manusia. Poinnya tuh ini. Dan nanti yang kedua ada lagi kejadian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Sangat menarik juga. Tapi yang lebih terlihat, lebih terasa ketika kita melihat kenapa Imam Nawawi masukkan hadis ini ke bab islah bainan nas, korelasinya apa sih? Poin ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dalam rangka mengislah dan memperbaiki dan mendamaikan mereka. Dan ini menunjukkan hirs An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sangat memprioritaskan islah. Tapi beliau keluar menuju Kuba, padahal kita tuh beliau sangat sibuk. Dan kita lihat nanti dampaknya bagaimana. Tapi islah sangat penting, hadirin. Islah sangat penting. Dan semakin cepat diislah semakin baik. Karena penyakit itu semakin dibiarkan ya semakin tambah stadiumnya. Itu kalau satu orang, kalau melibatkan banyak orang, apalagi Bani Amr bin Auf melibatkan satu kabilah misalnya atau satu masyarakat, itu kan semakin ditunda hoax semakin banyak, semakin ditunda pemberitaan semakin liar, dan semakin sulit untuk diperbaiki. Makanya Nabi SAW bersegera ke mereka untuk mengislah. Dan lihat hadirin, Nabi SAW yang datang dalam kasus ini. Padahal kalau beliau mau panggil bisa, coba panggil aja ketemu saya. Tapi mungkin ada, sekali lagi ada urgensi yang gak bisa ditunda-tunda. Maka beliau datang. Artinya kalau kita mau islah, kita punya banyak varian teknis gitu loh hadirin. Ada kalanya datang ke kita, ada kalanya mungkin dalam beberapa kasus, okay, saya yang datang. Sebagaimana Nabi SAW pernah datang untuk mengislah. Sebagaimana dalam kesempatan yang lain, para sahabat yang datang ke Nabi SAW untuk islah. Di antara mereka, minta Nabi mengislah mereka, itu poinnya. Kan gitu, seperti Salman dengan Abu Darda, gitu, ketika Abu Darda gak puas dengan Salman, datang ke Nabi SAW. Jadi cara-cara itu digunakan. Dan dalam konteks ini Nabi SAW datang ke mereka. Dan tujuannya satu, islah. Yusrifu bainahum. Nabi ingin mengislah di antara mereka. Ini menunjukkan sekali lagi islah itu sangat penting, sangat urgent. Dan kalau bisa hari ini, kenapa besok? Kalau bisa besok, kenapa lusa? Kalau bisa lusa, kenapa 3 hari ke depan? Kalau bisa 3 hari ke depan, kenapa 4 hari ke depan, dan seterusnya. Hadirin Allah muliakan, fahu bisa Rasulullah SAW wahanati salah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hubisa. Beliau tercengat, dan pada saat itu waktu sholat sudah tiba. Nabi SAW tertahan, hadirin. Nabi SAW tertahan dan waktu sholat sudah tiba. Apa maksudnya Nabi SAW tertahan? Hadirin Allah muliakan, maksudnya adalah amsakal mutakhasimun, gitu loh. Nabi SAW tertahan di mereka di Bani Amr bin Auf. Jadi kita tahu bisa apa namanya, dalam banyak kasus islah itu butuh waktu. Harus negosiasi, harus lobby sana, lobby sini gitu. Ada orang berpikir prediksi saya sih 15 menit insyaallah selesai. Ternyata 5 jam baru selesai. Sama-sama ngotot segala macam gitu loh. Capek, makanya pahalanya besar karena islah itu capeknya, minta ampun. Dan seringkali kita ngadepin ego orang, kengototan orang, arogansi orang di dalam masalah yang bukan urusan kita gitu loh. Bahkan untuk kebaikan dia sendiri sebenarnya. Aku heran sama kamu, kok kenapa ngotot banget? Tapi padahal kan itu kebaikan kamu sendiri. Ini bukan urusan saya loh. Ingat, dari awal saya gak punya kepentingan. Kalian ribut juga saya gak ada masalah sebenarnya secara pribadi. Tapi Allah suruh saya islah. Seringkali begitu kan. Capek gitu. Letih. Waktu kadang-kadang di luar prediksi untuk mengislah. Kadang-kadang butuh lebih dari 1 hari. Oke, kita berhenti sampai di sini dulu. Kita renungkan yang sudah kita bahas, walaupun belum dapat titik temu. Coba nanti malam banyak semua munajat kepada Allah, minta pertolongan sama Allah agar Allah islah di antara kita. Besok pagi kita ketemu lagi. Bisa jadi begitu. Jadi islah itu seringkali butuh banyak waktu. Hadirin Allah muliakan, itu sekali lagi itu kondisi di banyak kasus. Nah, dalam beberapa atau sebagian keterangan dalam kasus ini, itu setelah Nabi SAW dengan taufik Allah berhasil mengislah, itu belum dijamu, ditahan dulu sejenak sama di Bani Amr bin Auf oleh orang-orang yang awalnya terlibat perselisihan. Jadi diafah, ada jamuan dulu. Dan dijelaskan dalam beberapa keterangan bahwa proses mengislah dalam kasus ini berlangsung cepat, hadirin. Berlangsung cepat, nggak lama. Butuh waktu, tapi bukan yang berlalu cepat. Fauran istijabatan li Rasulillah SAW. Wa id'anan li hukmihi wa hikmatihi. Dijelaskan dalam beberapa keterangan bahwa dalam kasus ini cepat karena semua pihak menerima dan menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, para sahabat hadirin. Semua kepentingan itu di bawah firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka istijabah, mereka sambut dengan cepat. Mereka ridho dengan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka nomor sekian kan hawa nafsu mereka, arogansi mereka, ego mereka, kepentingan mereka. Ya ayyuhalladzina amanu, dalam surat Al-Hujurat ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, Al-Hujurat ayat 1, ayat pertama. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian kedepankan siapapun dan apapun di atas Allah dan Rasulnya. Apabila mental orang sudah seperti ini, ya dikasih ayat atau hadis dan keterangan yang benar kan cuma hitungan detik atau menit. Udah, oke, gue ikut. Yang bikin lama itu kan hawa nafsu bermain, hadirin. Kepentingan bermain. Ego bermain. Jadi proses cukup cepat. Nah, setelah cepat dijamu dulu Nabi SAW. Gitu loh. Jadi intinya bahwa kasus ini itu perpaduan antara proses islah dan dijamu dulu setelah selesai. Itu poin. Jadi amsakal mutakhasimuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pihak-pihak yang sebelumnya berselisih itu meminta Nabi SAW untuk jangan langsung pulang ya Rasulullah SAW, duduk dulu sejenak aja. Ada jamuan. Dan nanti kita lihat kan Nabi SAW juga nggak ketinggalan apa, nggak kehilangan sholat berjamaah juga nggak. Jadi inilah. Dan lihat bagaimana cepatnya proses islah di tengah-tengah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, di tengah-tengah orang beriman. Dan ini pelajaran besar. Dan bandingkan dengan kita. Dan jangankan kita bicara sama pihak A, pihak B, pihak C yang jauh, yang gak ada hubungannya, atau yang gak jelas mungkin masalah bisnis. Seringkali kita sama pasangan kita aja, kalau punya masalah, lu berbulan-bulan itu loh. Padahal sama istri sendiri, sama suami sendiri, berbulan-bulan gak selesai-selesai. Berpekan-pekan, deadlock lagi. Bukankah kita harus curiga dengan hawa nafsu, hadirin? Bukankah kita harus curiga ada peran ego besar dalam masalah ini? Bukan hanya sebatas substansi. Para sahabat itu cepat. Dan itu yang terjadi di banyak kesempatan. Sangat cepat. Kalau mereka bisa jamu bareng gitu. Dari awalnya berselisih bisa menjamu bareng-bareng. Menjamu Nabi SAW bareng-bareng. Perubahan atmosfer dan perubahan kondisi suasana tuh cepat, hadirin. Kenapa demikian? Karena mereka punya iman. Dan kalaupun ada khilaf, ada miss, iman mereka jauh lebih dominan dan jauh lebih diprioritaskan daripada hawa nafsu, ego, kepentingan dan lain-lain. Adapun miss dan khilaf itu hal yang gak bisa dipisahkan dari manusia. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, dan yang terbaik dari mereka yang paling banyak bertaubat. Tapi mereka gak ngotot dalam mempertahankan sebuah hal yang jelas-jelas salah gitu. Mereka sepakat dengan referensi yang sama, itu dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau kita sekarang dikembalikan kepada juga keterangan-keterangan ulama kita terhadap Al-Quran dan Sunnah, bukan kita tafsirkan sendiri, tapi lihat bagaimana para sahabat mentafsirkan, tabi'in mentafsirkan, tabi'ut tabi'in mentafsirkan, ulama-ulama kita mentafsirkan. Lihat keterangan dari A'imatul Arba'ah. Al-A'imatul Arba'ah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah, lalu para ulama-ulama yang lain. Akan jauh lebih mudah. Makanya kan dalam ilmu diskusi dan debat yang benar ini, yang bukan debat kusir atau apa, langkah teknis pertama apa dalam ilmu diskusi dan debat? Pengalaman. Suka debat sama siapa? Langkah teknis pertama adalah menyepakati dan menyamakan referensi dan narasumber gitu loh. Ini referensi kita apa nih? Kalau referensi sudah enggak sama, berat udah cari kata sepakat. Berat cari titik temu, referensinya beda. Jadi samakan dulu, kita mau bahas apa. Kalau kita sudah sepakat baru enak. Nah mereka itu sepakat. Kalau ada apa-apa kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka sepakat bahwa gak ada yang boleh menomorsatukan dirinya di atas Allah dan Rasulnya. Tadi surat Al-Hujurat ayat 1, la tuqaddimu baina ilaihi wa rasulih. Dan mereka sepakat kembalikan juga kepada surat An-Nisa 59, An-Nisa ayat ke-59. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kalian, pemimpin di antara kalian, ulama dan umara. Lalu kita lanjutkan, fa in tanaza'tum fi syai'in, dan jika kalian berselisih, berlainan pendapat, apa sebenarnya? Farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat. Hari kiamat. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dan itulah sikap terbaik. sikap yang baik dan yang terbaik. Wa ahsanu ta'wila, dari ma'alat, dan hasilnya, akibatnya pasti terbaik. Gitu. Jadi kalau kita ingin cari solusi terbaik, ini solusinya, kata mau cari akibat, akibat itu, ya akibat itu solusi, jalan keluar, ending yang terbaik. Ini aku nih bingung nih, kayaknya nih perbedaannya sangat kuat. Oh, kamu mau ending yang bagus? Ya mau lah, gitu. Capek kita nih ribut-ribut gini. Ah, farudduhu ilallahi wa rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Allah jamin, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, itu konsep terbaik dan ending terbaik. Anda akan dapat ending yang terbaik, jalan keluar terbaik, solusi terbaik yang kita gak mungkin, gak pernah sangka-sangka. Gitu hadirin. Ya ini kayak Bani Amr bin Auf berselisih, endingnya makan-makan enak sama Rasulullah SAW, dijamu Nabi, makan. Sebelum Nabi SAW datang, emang ada kepikiran apa bisa duduk bareng gitu makan misalnya? Mungkin gak kepikiran, Allah Ta'ala alam. Tapi kalau orang udah sepakat, oke, kita kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, lalu lihat keterangan para ulama, dan kita tafsirkan sendiri, lihat apa referensinya itu gimana. Oh, tapi ketika kita ulama ternyata ada perbedaan, ya berarti ranah toleransi. Ya udah, jangan saling mengingkari, tinggalkan, didudukkan saja. Allah Ta'ala alam bisawab. Kita berhenti sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan hadis ini biiznillah taala. Bagaimana cara sahabat melangkah ketika masuk waktu salat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam belum hadir di tengah-tengah mereka. Dan ada banyak pelajaran kembali. Semoga Allah kasih taufik kepada kita. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.